ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mohon nasihatnya untuk kami yang baru belajar. Ketika dijelaskan tentang sesuatu, kadang kami semacam tidak yakin, kecuali ada dalilnya. Ya bagus ya kalau seperti itu. Memang sesuatu itu harus ada dalilnya. Ya, segala sesuatu itu harus ada apa? Harus ada dalilnya. Tapi perlu diketahui bahwa seorang alim ketika dia menjelaskan, itu kadang dia menjawab pertanyaan, boleh, tidak boleh, rinciannya begini dan begini. Dia kasih kesimpulan, bukan artinya tidak ada dalilnya. Mungkin dia sebut dalil. Tapi kadang waktu kadang tidak cocok menyebutkan pendalilan. Jelas ya? Dan kadang dia tidak menghadirkan dalilnya, tapi itu kesimpulan berdasarkan dalil yang sudah ada. Jelas? Ya, karena itu seorang penuntut ilmu, bagus dia biasakan dirinya, apa dalilnya? Tapi harus dia tahu bahwa fikih itu ada dua. Ada dalil dan ada ta'lil. Dia tahu dalilnya apa, alasannya apa. Itu fikih namanya. Iya. Jelas ya? Ada sebagian hal dianggap bagus oleh para ulama karena dilihat dari sisi ta'lilnya. Iya. Masuk di dalam kaidah umum. Karena ta'lil ini alasannya itu masuk di dalam kaidah-kaidah umum. Nah, kaidah umum itu dalilnya sebenarnya. Tapi dilihat pada alasan-alasan tersebut. Baik. Ya secara umum itu bagus ya, cuman dia perbaiki cara belajarnya. Dia perbaiki cara belajarnya. Baik.